Bagaimana hukum meminum obat pencegah haid pada saat haji? Ya. Boleh saja kalau itu dia perlukan. Kalau misalnya dia khawatir ketinggalan pesawat atau khawatir kalau dia haid akan apa-apanya akan terlambat, boleh saja. Tapi dengan syaratan, ya, dia memakai cara pencegah haid yang paling bagus dan diberi oleh dokter yang ahli. Dokter yang ahli agar supaya tidak mengganggu kesehatannya dan tidak mengganggu siklus haidnya. Apakah orang yang sholat tasbih kemudian lupa sudah berapa jumlah tasbihnya disunnahkan untuk sujud sahwi? Dan kalau dia lupa jumlah tasbih, tidak ada masalah, tidak ada sujud sahwi. Itu pun dibangun di atas pembahasan apakah sujud sahwi itu hanya di sholat wajib saja, apakah dia boleh juga di sholat sunnah. Bagi siapa yang berpendapat boleh di sholat sunnah, ini dia lupanya bukan dalam hal yang merupakan kewajiban atau rukun. Apakah syah wudu jika wudu tidak bersambung disebabkan karena tiba-tiba air tidak mengalir? Misalnya mencuci kaki di rumah tetangga. Kalau misalnya tidak lama, setelah itu dia langsung ke rumah tetangga cuci kakinya, tidak ada masalah. Tapi kalau pagi dia wudu tidak ada air sampai dekat duhur dia ke rumah tangga cuci kaki saja, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, dia sudah minta ini untuk cuci kaki, ya sekalian aja duduk seluruhnya, ya selesai masalah. Ini pertanyaan kenapa sudah kayak kena air pertanyaannya, atau pertanyaan dari akhwat? Bagaimana hukumnya jika kita disuruh atasan untuk memaki dasi? Apakah wajib untuk menatinya? Dan benarkah bahwa berdasi itu bentuk menyerupai orang kafir? Nah ya, dasi itu sudah biasa orang pakai dasi. Di mana-mana orang pakai dasi. Nah, sekolah pakai dasi. Ya. Semuanya orang pakai dasi. Mana menyerupai orang kafir? Dia bukan bentuk ibadah khusus orang kafir. Jelas ya? Nah, semua orang yang dilakukan orang kafir dikatakan menyerupai orang kafir. Orang kafir makan minum. Kita juga makan minum. Serupa kan? Yang dikatakan menyerupai orang kafir itu kalau merupakan ciri ibadah mereka atau ciri khusus mereka, tidak ada di tempat lain. Nah, itu baru menyerupai orang kafir. Dan kalau sudah tersebar di tengah kaum muslimin, itu tidak menyerupai orang kafir namanya. Sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Dan maki dasi itu bukan hal yang melanggar. Jelas ya? Baik. Itu dari sisi hukum tasyabbuh ya. Ya. Saya sebutkan tadi bahwa Allah Alam tidak ada bentuk tasyabbuh padanya. Seorang istri yang bila berakhlak buruk, suaminya mengancam untuk menikah lagi. Apakah ini merupakan cerminan suami yang baik? Nah, ini repot ya, kasus. Masalah yang terjadi, jangan ditanyakan di sini. Nanti khawatir ada masalah antara suami istri, dibawa ke pertanyaan. Nanti sampai ke rumah saya sudah tanya kepada ustaz. Itu tidak benar kamu. Padahal saya menjawabnya umum. Maka saya nasihatkan kepada siapa saja untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya. Dan setiap orang yang dia pikirkan adalah bagaimana dia menunaikan kewajibannya dan tanggung

Ya, di sini penulis hanya menyinggung tahara yang berkaitan dengan air. Beliau belum menyinggung tahara yang berkaitan dengan pengganti air. Tahara yang berkaitan dengan pengganti air namanya apa? Tayamum. Ya, jadi jangan ditanya apakah dia tahara kubra atau sugra, sebab kubra dan sugra itu kaitan dengan tahara yang berkaitan dengan apa? Menggunakan air. Kalau tayamum dia cuma satu saja, tayamum, pengganti dari air. Ya, kalau tidak bisa mandi, tidak ada wudu, maka dengan apa? Dengan tayamum. Baik, sekira cukup dalam di sini, insyaallah taala kita lanjutkan besok pagi di sesi yang ketiga. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين